Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-102 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan sifat-sifat yang telah tetap di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat al-ulu, itu sifat tinggi bagi Allah azza wajalla. Belum menyebutkan di sini wa qawlihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ada sebuah kisah di sini. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Ali berada di Yaman. Bi dhuhaibatin fi adimin maqrub, dengan sebuah emas. Lam tuhassal min turabiha. Jadi maknanya adalah emas yang belum dipisahkan dari tanahnya. Qala fa qasamaha baina arba'ati nafarin baina Uyainah bin Badr wa Aqra' bin Habis wa Zaid al-Khail wa Rabi' imma Alqamah wa imma Amir ibn Tufayl. Kemudian itu dibagikan untuk 4 orang. Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis, Zaid al-Khail, kemudian yang keempat ada yang mengatakan Alqamah dan ada yang mengatakan Amir ibn Tufayl. Faqala rajul min ashabihi kunna nahnu ahaq bihadha min haula. Maka ada seseorang yang mengatakan kami lebih berhak dengan benda ini atau harta ini daripada mereka. Ada yang mengucapkan demikian. Artinya dia merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah dalam membagikan atau tidak amanah dalam membagikan. Kemudian fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang demikian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan ucapan ini, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabaru samai sabahan wa masa. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya tentang khabar beliau, tentang pembagian beliau adalah pembagian yang paling adil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak boleh ada di dalam hatinya perasaan dan su'udzon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan itulah yang terbaik. Beliau adalah orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Kenapa kita tidak percaya kepada beliau? Wa ana aminu man fis sama, sedangkan aku adalah yang dipercaya oleh zat yang berada di atas. Allah saja percaya kepada beliau untuk menyampaikan kalamnya, untuk menyampaikan wahyunya. Allah pilih beliau dan Allah tunjuk beliau, bahkan menjadi rasul yang terakhir. Bahkan bukan hanya sekali, diwahyukan kepada beliau di waktu pagi maupun di waktu petang. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT mempercayai beliau. Dan Allah SWT, dialah yang maha mengetahui zahir dan batin seseorang. Ketika Allah SWT mempercayakan kepada seseorang, menunjukkan dia adalah orang yang amin, orang yang benar-benar bisa dipercaya. Tidak ada ghish, tidak ada pengkhianatan di dalam. Maka ini adalah hujjah yang sangat kuat. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam khabar maupun dalam pembagian. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku sedangkan aku adalah yang dipercaya oleh yang ada di langit? Berarti di sini man fis sama, yang ada di atas atau yang ada di atas langit sebagaimana telah berlalu. Inilah syahidnya, dan ini menjadi dalil bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ulu. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa ghairuhu dan selainnya. Bahkan Imam Muslim pun beliau juga menyebutkan hadis ini dalam sahihnya, yaitu di dalam Kitab Zakah, bab dzikril khawarij wa sifatih. Bab penyebutan khawarij dan juga sifat-sifatnya. Karena memang setelah ini ada kisah ya yang mengatakan kepada Nabi, wailak, celaka kamu, awalasta ahqqa ahli al-ardi ayyattaqiyallah, bukankah engkau adalah orang yang paling pantas untuk takwa kepada Allah di permukaan bumi ini? Dan dia meninggalkan Nabi SAW, dan sampai Khalid bin Walid mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ala adribu unuqah, bolehkah aku menggal kepala orang ini? Dan kisahnya ada dalam hadis ini, itu dalam Sahih Bukhari. Baik, wa qawlihi wal arshu fawqa dhalika wallahu fawqa arshihi wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Dan juga sabda Nabi SAW, wal arshu fawqa dhalik, dan arsh di atas itu semuanya. Wallahu fawqa arshihi, dan Allah SWT di atas arshnya, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syahidnya di sini yang mana? Wallahu fawqa arshihi, dan Allah berada di atas arshnya. Fawq artinya adalah di atas. Al-fawqiyah maknanya adalah al-ulu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Wallahu fawqa arshihi, dan arsh itu di atas semuanya itu, karena arsh ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya, wal arsh fawqa dhalik, dan arsh itu di atas semuanya itu, di atas langit, di atas kursi, bahkan dia di atas jannat, di atas surga. Dia adalah makhluk yang paling tinggi, dan dia adalah makhluk yang paling besar, dan dia adalah makhluk yang pertama menurut pendapat yang lebih rajih. Wallahu fawqa arshih, dan Allah berada di atas arsh, dan Allah tidak butuh dengan arsh. Arsh yang butuh dengan Allah Azza wa Jal. Allah lah yang yumsik, Allah yang menahan arsh sehingga tidak terjatuh. Arsh yang butuh kepada Allah SWT, sedangkan Allah SWT beristiwa di atasnya, dan Allah Azza wa Jal tidak butuh dengan arsh. Wallahu fawqa arshih, dan Allah berada di atas arshih. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan dia mengetahui apa yang kalian ada di atasnya, maksudnya apa yang kalian kerjakan. Dan di sini digabungkan antara ketinggian Allah dengan dalamnya ilmu Allah. Ketinggian Allah bukan berarti Allah tidak tahu apa yang ada di sini. Allah SWT dia maha tinggi, dan Allah SWT maha mengetahui apa yang ada di bumi dan di tempat yang lain. Tidak ada yang samar bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Tidak ada pertentangan antara tingginya Allah dengan ilmunya Allah SWT yang maha luas. Dan ini sudah kita isyaratkan ketika kita membahas apa yang Allah sebutkan di dalam ya surat Al-Hadid dan juga surat Al-Mujadalah. Itu firman Allah Azza wa Jalla tentang ma'iyatullah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan disebutkan di situ tentang ilmu Allah Azza wa Jalla. Disebutkan tentang ilmu Allah dan juga ma'iyatullah. Baik, kalau yang dalam surat Al-Hadid itu disebutkan tentang ketinggian Allah, yaitu Allah beristiwa di atas arsy, kemudian juga disebutkan tentang ma'iyatullah, ma'iyah ilmiah. Allah SWT berada di atas arsy dan dia mengetahui segala sesuatu. Di sini juga demikian. Sehingga Allah SWT dialah yang aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Demikian diucapkan oleh sebagian. Allah SWT dialah yang maha tinggi, sekaligus dia sangat dekat dan sangat mengetahui, dan dialah yang qarib, yang sangat dekat dengan kita, dan Allah SWT dialah yang berada di atas. Enggak ada pertentangan antara dua perkara ini. Karena iskal baginya, bagaimana Allah SWT mengetahui segala sesuatu kalau Allah SWT berada di atas arsy, sehingga dia memaknai atau meyakini bahwasanya Allah SWT fi kulli makan, Allah di mana-mana. Karena ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak. Ya Allah SWT sebagaimana Allah kabarkan di atas arsh, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT, dan dia berada di atas arshnya. Baik. Hadis ini adalah ringkasan dari yang dikenal dengan hadithul aw'al. Hamzah, waw, ain, alif, lam. Yaitu 8 malaikat. Yang disebutkan di dalam hadis, yaitu hadis Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau mengatakan, kuntu bil batha fi isabah wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di batha dan bersama beberapa orang di antaranya adalah Rasulullah, fa marrat bihi sahabatun fa nadhara ilaiha, maka lewat sebuah itu awan, kemudian beliau melihat ke awan tersebut. Fa qala ma tusammuna hadhihi, kalian namakan apa ini? Qalu ashab, ini adalah awan. Qala wal muznu. Beliau mengatakan dan al-muzn. Qala wal muznu. Ini adalah nama lain dari sahab. Qala wal ananu. Beliau mengatakan wal anan. Jadi namanya al-muzn wal anan wa as-sahab. Qala Abu Bakar qalu wal anan. Abu Bakar mengatakan mereka juga mengikuti Nabi dan mengatakan wal anan. Itu namanya di antaranya adalah al-anan. Qala kam tarawna bainakum wa bainas sama'? Qalu la nadri. Nabi mengatakan, menurut kalian berapa jarak antara kalian dengan langit? Qalu, mereka mengatakan, kami tidak tahu. Qala fa inna bainakum wa bainaha imma wahidan aw ithnaini aw thalathan wa sab'ina sanah was sama'u fawqaha kadha. Sungguhnya jarak antara kalian dengan langit, yaitu langit yang pertama adalah 1 atau 2 atau 3, 70. Maksudnya adalah 71 atau 72 atau 73 tahun. Allahu a'lam, di sini adalah perjalanan ya seekor unta dengan kecepatan yang sedang. Wasama'u fawqaha fawqaha kadzalik. Dan langit yang berada di atasnya demikian. Artinya jaraknya juga sama. Hatta 'adda sab'a samawatin, sampai beliau menghitung 7 langit. Tsumma fawqa as-sama'i as-sabi'ati bahrun. Kemudian setelah langit yang ketujuh ada bahar, yaitu laut yang luas. Baina a'lahu wa asfalihi kama baina sama'in ila sama'. Jarak antara atasnya dan bawahnya ini seperti jarak antara satu langit dengan langit yang lain. Thumma fawqa dhalika thamaniyatu aw'an. Kemudian di atasnya ada thamaniyatu aw'an, yaitu 8 malaikat. Baina adlafihinna wa rukabihinna kama baina sama'in ila sama'. Antara adlafihin wa rukabihin, adlaf ini disebutkan dalam syarah ya, bahwasanya adlaf bagi sapi atau kambing ini seperti al-hafir lil faras, yaitu kayak sepatunya kuda. Ini kalau untuk sapi dan juga kambing namanya adlaf. Ya, kalau untuk kuda namanya hafir. Itu sejenis itulah. Antara itu dengan rukabihinna, dengan lutut-lutut mereka, antara kakinya tadi, adlafnya tadi dengan lututnya, telapaknya dengan lututnya, itu jaraknya adalah seperti antara langit dengan langit berikutnya. Ini menunjukkan tentang besarnya malaikat tadi. Dan itu jumlahnya bukan hanya satu, tapi ada 8, thamaniyatu aw'an. Thumma ala zuhurihinna al-arsh. Kemudian di atas punggung-punggung mereka ada al-arsh. Baina a'lahu wa asfalihi kama baina sama'in ila sama'. Antara atasnya dan bawahnya itu seperti antara langit dengan langit berikutnya. Thumma allahu fawqa dhali. Kemudian Allah SWT di atasnya. Hadis ini, di sini Syekhul Islam mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Dan yang saya bacakan tadi wa ghairuhuma, dan selain keduanya dan yang saya bacakan tadi lafaz Ibnu Majah. Baik, Syekh Al-Albani beliau mendhaifkan hadis ini. Nah, baik, seandainya ini adalah hadis yang dhaif, maka kita berpegang dengan ucapan Syekhul Islam ya, yang awal bahwasanya kita dalam masalah nama dan juga sifat berpegang dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa beliau mendatangkan hadis ini? Beliau sepertinya menghukumi hadis ini dengan hasan atau sahih, karena memang ada sebagian yang menghasankan, tapi bukan dari hadisnya Abbas ya, hadisnya Abdullah bin Mas'ud menghasankan hadis ini. Allahu a'lam. Seandainya ini adalah hadis yang hasan, maka menunjukkan bahwasanya Allah SWT adalah di atas arsh, dan Allah SWT memiliki sifat ulu. Dan seandainya dia adalah hadis yang tidak sahih, maka ketinggian Allah Azza wa Jal telah tetap di dalam dalil-dalil yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.